hanya kini ku berjalan tanpamu, seakan tiada teman dalam hidup ini. Mengapa aku tak tahu, mengapa kau pergi dariku, mengapa hanya suratmu kau tinggalkan di meja itu. Sedia payung sebelum hujan turun.